Mitra Bisnis, seperti tahun-tahun sebelumnya, ribuan buruh akan kembali demonstrasi untuk menuntut peningkatan kesejahteraan pada Hari Buruh Internasional. Bedanya, jika sebelumnya demo untuk memperingati Hari Buruh itu dipusatkan pada tanggal 1 Mei kemarin, kini setelah tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional, demonya digeser jadi hari ini. Rupanya buruh juga tidak mau hari libur mereka terganggu dengan aksi demo. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijanarto. Pak Edi, apa komentar Anda soal ini? Komentar saya itu yang mengajukan tuh orang-orang nggak punya otak gitu aja, nggak punya perasaan. Kenapa saya katakan demikian? Justru hari libur tanggal 1 Mei itu adalah permintaan mereka untuk libur, untuk supaya memperingati hari mereka kan. Jadi pergunakan hari itu untuk apa saja terserah kan. Kenapa mesti ganggu orang lain? Yang mengajukan tuh ada orang-orang yang tidak punya perasaan, tidak tahu dengan situasi bagaimana menjalankan kehidupan dengan baik, kerjanya hanya nuntut, nyusahin orang lain. Itu aja. Sangat jelas terganggu sekali. Apalagi sekarang kan bulan ini kan bulan yang juga banyak liburnya kan. Satu. Yang kedua, kan kita dia juga harus lihat juga kondisi negara lain seperti apa. Dan dia juga harus lihat kenaikan UMR yang mereka perjuangkan itu sudah berapa persen kenaikannya. Dalam 3 tahun itu sudah mencapai 80%. Apalagi yang dituntut saya tidak tahu. Gitu. Saya tidak ngerti. Apalagi kan di industri alas kaki ya. Itu kan betul-betul kan itu kan mempergunakan karyawan yang banyak gitu. Kalau Anda lihat di industri kita itu, depan itu, kalau dulunya kita parkirnya luas, sekarang nggak ada tempat parkir, semua itu pakai motor semua, okay? Ini misalnya mereka yang mengatakan, okay, kita mau kerja, jadi HP Anda itu supaya disimpan di locker, kan gitu. Itu satu untuk simpan locker saja, satu ruangan penuh itu nggak cukup. Jadi masing-masing karyawan itu pegang 1, 2, sampai 3 HP. Begitu mereka tipikan 1 HP atau 2 HP, di dalam gue bunyi lagi HP-nya. Itu apa menyangkut kesejahteraan, itu pemborosan. Karena apa? Karena mereka itu sudah betul-betul menikmati, gitu. Apa masih kurang? Jadi saya tidak mengerti. Ini kan sama dengan mental perampok aja kan, nggak pernah cukup gitu. Nah itulah yang kita sayangkan ya, di mana pimpinan-pimpinan serikat pekerja itu mestinya harus lebih mengerti gitu. Kalau gitu caranya, semua alat kaki itu tutup, semua garmen tutup, semua elektronik tutup. Akhirnya ngapa yang menderita kita juga secara jangka panjang kan kita semua impor jadinya. Jadi menurut saya itu ya tuntutan mereka itu untuk unjuk rasa tanggal 2 Mei itu menurut saya sih saya sudah nggak mau pikir dah. Sudah nggak mau pikir terserah mereka dah. Tapi menurut saya itu tidak sepantas dan dilakukan. Pemerintah kita diam masa suruh pengusaha berantem dengan buruh? Nggak mungkin kan? Kekuatan pengusaha bagaimana? Akhirnya kekuatan pengusaha itu hanya satu yang putusannya. Tutup pabrik udah itu aja sih. Masa kita diminta untuk berantem terus sama karyawan? Menurut kacamata Anda, Pak Edi, apakah kondisi pembicaraan tripartit selama ini berjalan dengan baik, Pak? Yang saya tahu ya, saya tidak ikut di dalam ya, walaupun saya juga masih ada ikut di dalam undang-undangan yang disampaikan Apindo maupun yang lainnya. Itu kalau di dalam pembicaraan tripartit itu berjalan dengan sangat baik. Sangat baik, tentu saja perselisihan, perdebatan ada, tapi sangat baik. Justru ini sudah diputuskan oleh Dewan Pengupahan, itu serikat pekerja yang tidak tahu dari mana orangnya. Itu yang menuntut kiri kanan itu, yang unjuk rasa itu. Ibu kan sendiri bisa lihat ya, sekarang yang diakui serikat pekerja itu berapa? Berapa serikat pekerja? Indonesia itu ada lebih dari 200 serikat pekerja. Jadi siapa saja bisa membuat serikat pekerja. Dan semua mengakui mengusuarakan buruh gitu. Jadi saya berpikir ini negara kita ini memang betul-betul kalau tidak diatur dengan baik ya. Ini orang kita yang menghancurkan negara kita sendiri gitu. Pak Edi, pada demo kali ini, buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 30% dan komponen kebutuhan hidup layak dinaikkan juga menjadi 84 item. Bagaimana menurut Anda? Ya tuntut saja, aduh, cuma 30% ya, kenapa gak minta 50%? Tuntut aja 50%, 100%, gak apa-apa kok. Kan seperti yang saya katakan itu, yang membuat negara kita maju kan kita semua. Yang menghancurkan negara kita juga kita semua. Tuntut aja 50%, 100%, biar sekalian tutup aja pabrik-pabriknya kan gitu. Bahkan kemarin yang saya dengar-dengar dari teman-teman Apindo itu, mereka tuh serikat pekerja itu minta supaya belikan deodoran juga. Wah enak sekali ya, pabrik sepatu itu bisa wangi sekali satu pabrik itu. Sampai ada pengusaha-pengusaha mengatakan saya semuanya itu nggak pernah pakai deodoran, kok di sekarang buruh saya minta deodoran. Kalau seperti itu terjadi. Lucu sekali, tapi itu semua kembali lagi. Ketegasan pemerintah itu bagaimana gitu. Kalau pemerintah itu terus kemudian tidak memberikan satu hal yang netral, ya. Tentu saja akhirnya yang saya katakan, di pengusaha itu tidak ada menangnya. Pengusaha itu selalu di pihak yang dilemahkan. Ada kebanggaan nggak kita melihat negara kita yang punya pabrik sepatu yang dulu menjadi prima dona, yang ekspor kita itu nomor 3 terbesar. Sekarang itu 500 pabrik yang ada itu tutup semua, beralih semua jadi pedagang. Apakah pemerintah melihat dari sisi itu? Serikat pekerja itu melihat dari sisi itu? Kalau nuntut-nuntut, ya kenapa nggak sekalian aja di apa gitu, dikuasain pabriknya gitu, ya apa? Ya mental-mental begitu tuh sangat sulit lah. Itu pengusaha tidak pernah satu kali pun saya melihat dia menolak kenaikan UMR, tidak pernah. Tidak pernah dalam sejarah saya pegang 9 tahun sebagai Ketua Asosiasi Sepatu Indonesia, tidak pernah sekalipun pengusaha menolak kenaikan UMR. Tidak pernah, Bu. Tapi kalau memang angkanya itu kenaikannya sesuai dengan survei, kalau memang survei itu mengatakan itu 30%, kita terima. Tapi harus survei itu yang dilakukan, gitu. Nah, setelah itu coba pikirkan yang baik, ya. Jangan menuntut-nuntut, ya. Jangan terus mengatakan bahwa tanggal 2, tanggal 1 libur, tanggal 2... itu hal itu ya sudah menyakitkan pengusaha gitu. Karena yang gaji mereka kan kita-kita semua. Kalau misalnya kita produksi kita nggak sesuai dengan target dan segala apa mereka mikirkan itu. Kalau saya sebagai pengusaha, saya sakit sekali saya. Kalau tidak ada yang istilahnya sudah kita biayain 2-3 ribu orang, lebih baik saya tutup saja. Demikian Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijanarto. Saya, Mandariska.